Idastaigata, maka jika kamu telah bangun dari tidur, farji, maka kembalilah ila ma'araftuka, ke segala yang aku telah beritahukan kepadamu awalan yang dahulu. Dulu, pertama kali kita membahas bagian pertama dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Imtithalu Amrillah. Sebagaimana kita ketahui, kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi tiga. Pertama, di dalam takwa, yaitu Imtithalu Amrillah Wajtinabu Nawahihi. Kita sudah membahas tentang Qismut Ta'at, tapi belum selesai. Kita membahas pertama yaitu Qismut Ta'at, yang dijelaskan diantaranya di awal-awalnya tentang adab bangun tidur. Adab bangun tidur. Nah, kita setelah membahas adab sebelum tidur. Nah, kalau bangun lagi, ya apa? Ya, kembalilah kepada pembahasan yang pertama. Kembalilah kepada pembahasan yang dahulu. Apa yang hendaknya kamu kerjakan? Bangun tidur. Kalau kamu bangun dari tidur, apa doanya? Di pembahasan yang sudah berlalu, dianjurkan apa kita? Dianjurkan bangun sebelum terbitnya fajar. Kan gitu. Kemudian jadikan yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, dan lisan kita pertama adalah ingat Allah dengan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin asbahna wa asbahal mulku lillah, dan sebagainya, sampai dengan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaikan nusyur asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad wa ala dini abina Ibrahim wa ala milati abina Ibrahim hanifan muslim wa makana minal musyrikin, sampai seterusnya. Nah, kembali. Jadi kalau kita sudah bangun tidur, kembalilah ke pembahasan yang dahulu, kata Imam Ghazali, seperti yang sudah aku jelaskan kepada kamu. Wadawim ala hadza tartib. Selalulah di dalam tertib ini bagi atau umrik di dalam sisa hidup. Jadi selalulah istiqomalah di dalam tertib ini, dalam tertib yang sudah diajarkan oleh Imam Ghazali, yaitu bangun tidur, kemudian mau sholat subuh kita masuk kamar mandi, adab masuk kamar mandi, kemudian setelah itu kita keluar dari kamar mandi, apa yang kita lakukan? Sholat sunatul fajar, misalnya kalau itu sudah terbitnya fajar, kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya Abbas, dan juga kemudian sholat fajar, setelah itu hendaknya kita melakukan empat hal, antara zikir, doa, Quran, dan tafakkur. Setelah itu sholat isyrok atau sholat duha. Kemudian pilihlah pekerjaan yang paling bermanfaat antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Kemudian setelah tergelincir, nah ini selalulah berjalan di dalam tertib ini, di dalam sisa hidupmu. Nah, ini Imam Ghazali ini mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, menjadwal, mengatur waktu dalam hidup. Nah, kalau kita mengikuti, biasanya enak, nanti ngatur dewe, nanti mikir-mikir, langsung lakoni. Tapi kalau kita mau bikin tertib yang lain, yang beda dengan ini, ya berarti kita perlu tulis. Dan menentukan waktunya, saatnya. Apa yang harus kita lakukan pada jam sekian sampai jam sekian. Apa yang harus kita perbuat dari jam sekian sampai jam sekian, berarti kita tulis sendiri. Tapi kalau kita mau yang sudah tinggal melakukan, tinggal menjalankannya, seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena itu wadawai malah hadza tertib fi baghiyati umri. Selalulah berjalan di dalam tertib ini, ya, dalam sisa hidup. Tapi fa in syakka 'alaikal mudawamata. Jika berat bagimu, langgeng, selalu melakukan. Fasbir sabrul marid ala maratatid dawa intidhar isyfa. Maka bersabarlah seperti sabarnya orang yang sakit atas pahitnya obat menunggu kesembuhan. Gak gampang, gak ringan. Kemudian kita, oh sudah ada tertibnya, saya tinggal menjalankan seperti yang ada di sini. Coba jalankan. Kalau satu hari mungkin bisa, kuat, mampu. Tapi belum tentu dua hari. Belum tentu tiga hari, belum tentu satu minggu. Berat, tapi sabar. Karena segala sesuatu itu bisa menjadi sukses dengan kesabaran. Kita beribadah, mulai gak khusyuk sampai khusyuk, itu bisa khusyuk dengan sabar. Sama orang sakit, kepingin sembuh. Dia apa? Dia sabar merasakan pahitnya obat. Gak enak, mana ada obat enak? Gak ada. Gak ada obat enak. Tapi dia sabar, karena apa? Ingin sembuh. Sabar dia minum obat satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu. Sabar dia minum. Dia menginginkan kesembuhan. Kita juga gitu. Kita menginginkan kehidupan kita jauh lebih baik. Kita menginginkan kehidupan kita jauh lebih sempurna. Lebih banyak manfaat, lebih banyak kebaikan, ketaatan. Ya sabar, menjalankan apa yang telah ditetapkan. Kalau berat, bersabarlah. Seperti sabarnya orang sakit saat minum obat. Lalu, apalagi resepnya? Tafakkar fi qisari umri. Pikir. Pikirkan, renungkan di dalam pendeknya usiamu. Singkatnya usiamu. Wa in istamathalan. Misalnya kamu hidup 100 tahun, fahiya qalilatun, itu sangat sedikit. Bil idhafati, dibandingkan ila maqamik, netapnya kamu fid daril akhirah, di akhirat. Fahiya abadul abad. Sekarang gini, kalau berat bagi kita melakukan apa yang telah dijadwalkan oleh Imam Ghazali, yang dijadwalkan oleh Imam Ghazali untuk kita melakukan, mengerjakan di sisa hidup kita, pertama kita harus sabar. Harus sabar. Kunci segala sesuatu itu pertama di dalam sabar, harus sabar. Nah, dimisalkan ini seperti sabarnya orang yang sakit dalam minum obat. Pagi minum, siang minum, malam minum. Besok seperti itu lagi, pagi minum, siang minum, malam minum. Dan obat itu enggak enak. Enggak enak. Tapi sabar. Kesempurnaan, kemanfaatan, itu dia harus sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan singkatnya hidupnya kita di atas dunia. Yang kedua, pikirkan singkatnya kita hidup di atas dunia. Kita hidup di atas dunia ini sangat singkat, sangat pendek. Kalau Imam Ghazali memisalkan 100 tahun, kalau kita hidup di atas dunia 100 tahun, itu tetap sangat sedikit. Sangat sedikit dengan apa? Dengan kehidupan kita di akhirat. Bila dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat. Kenapa kok bisa sedikit dia? 100 tahun dengan selama-lamanya. 100 tahun dengan selama-lamanya, tidak terbatas waktu. Jangankan 100 tahun, misalnya 1000 tahun, 2000 tahun, dengan selama-lamanya, tentunya itu masih sedikit. Itu masih singkat. Kenapa? Ini selama-lamanya. Nah, kita perlu sabar dan memikirkan bahwa kita hidup di atas dunia ini sesaat. Yang kita ingin dapatkan adalah kenikmatan yang abadi, tidak terbatas kapan sampainya, habisnya. Berarti apa yang kita lakukan itu sebentar, sedih. Nah, kalau kita gak mau kehilangan, padahal contoh gini, saya gak cuma tuh dilu deh, paling ini aku tuh kotak jahil 1 juta dilu deh, gak sabar deh. 1 jam gak sabar deh. Keluar, rugi. baca amal dan renungi. Annaka kaifa tatahammal al-masyaqqa wa dhul fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'an an tastariha bi 20 sanatan matan. Coba renungi, pikirkan. Kamu bisa memikul berat, memikul susah dan hina untuk mencari dunia satu bulan atau satu tahun berharap ingin istirahat dengan apa yang kita dapatkan dari dunia 20 tahun. Kita rela untuk dihina, kita mau berkorban susah payah satu bulan atau satu tahun untuk mendapatkan dunia hanya untuk istirahat 20 tahun. Ustaz kebut ya. Ustaz tenten no, saulani aku kudu kerja sing aku itu miliatan mereka aku tak istirahat 20 tahun. Lalu kita rela hina, rela dicaci, rela untuk dicemooh, bahkan kita meninggalkan kesenangan dunia kita selama satu bulan hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk beristirahat 20 tahun. Coba renungi kembali. Kenapa untuk dunia hanya 20 tahun kita rela banting tulang? Kita rela capek, kita rela payah, kita rela untuk dihina. Bagaimana kita tahammal dalik ayaman qala'il raja'al istiraha abadal abad. Kenapa kamu gak bisa tahan? Kenapa kamu tidak mampu menahan berat dan susahnya beberapa hari atau hari-hari yang sedikit untuk istirahat selama-lamanya? Orang mau ya bekerja banting tulang susah payah, terkadang dikirim hanya untuk diangkat menjadi PNS, dikirim ke pelosok desa jauh dari keluarga satu tahun dua tahun berharap nanti pulang menjadi PNS, nanti kalau sudah pensiun mendapatkan fasilitas pensiun, kalau masuk rumah sakit dibayari, setiap bulan dapat duit, tidak kerja sudah saya dapat terus, berharap seperti itu. Tidak menghiraukan, tidak menilai susah payahnya, capeknya, hinanya tidak boleh untuk dunia. Tapi kenapa untuk akhirat? Kita bersusah payah hanya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sedikit dari kehidupan kita untuk istirahat selama-lamanya. Kalau tadi 20 tahun dunia untuk istirahat 20 tahun, ini untuk istirahat selama-lamanya, jauh lebih. Kalau dibandingkan ini, kalau dibandingkan dunia ini, dunia dibandingkan istirahatnya singkat. Jadi dia misalnya kerja satu bulan atau satu tahun untuk istirahat 20 tahun, singkat 20 tahun, sedikit, terbatas masih. Dia rela hina, rela capek, rela segalanya. Tapi kalau untuk akhirat, yang manfaatnya bisa dia rasakan selama-lamanya. Kenikmatannya, keindahannya, keistimewaannya selama-lamanya, tidak terbatas. Dengan kerja hanya beberapa saat dari kehidupan kita, hanya beberapa waktu dari kehidupan kita, kita gak rela. Coba pikir, coba renungi ini. Coba kita pikirkan. Logis gak kita ini? Berakal gak kita ini? Ada orang bekerja satu tahun untuk menutupi kebutuhannya selama-lamanya. Fala tutawil amalak, fayasgul alaika amaluk. Jangan kamu panjangkan angan-angan kamu, maka akan menjadi berat, susah amal perbuatanmu. Bagat garubal maut, mati itu sangat dekat. Jangan panjang angan-angan, jangan menjadi orang yang panjang angan-angan. Oh, saya masih ada kesempatan, saya masih muda, masih umur sekian. Nanti kalau umur 30 tahun, saya baru usiamu sekarang, 10 tahun lagi. Yakin kamu hidup 10 tahun lagi? Siapa yang menjamin kita hidup 10 tahun lagi? Siapa yang memberitahu kita sisa hidup kita di atas dunia ini masih 20-30 tahun lagi? Gak ada. Jangan panjang angan-angan. Nanti aja, kan saya masih muda. Saya ingin menikmati masa muda dengan rekreasi, dengan jalan-jalan, dengan bermain. Nanti kalau saya sudah berkeluarga, saya baru. Kapan kamu baru berkeluarga? Sudah dia memberitahu kamu jodohnya kamu siapa? Kamu ditentukan oleh Allah menikah. Tahu kamu kalau ditentukan oleh Allah menikah? Tidak tahu kita. Ditentukan oleh Allah menikah loh, belum tahu dia. Oh, nanti kalau sudah nikah. Iya lah, rapi kok, enak api. Jangan panjang angan-angan. Akhirnya kita berat melakukan amal ibadah nantinya. Kenapa? Sudah sering melupakannya, sudah sering melalaikannya, sehingga ibadah berat kita. Padahal kematian itu sudah pasti dekat. Kematian itu sangat dekat. Ya, kita menjadi orang ya, Pak, yang menunda-nunda kebaikan. Saya akan berpikir, saya akan membaca Al-Quran. Ini menunda-nunda. Nanti datang 5 tahun, lupa dia omongan dia yang dulu. Merencanakan untuk 5 tahun ke depan. Wah, isi 5 tahun kasih. Terus seperti itu. Ditunda-tunda. Kenapa? Panjang angan. Wakul fi nafsik. Katakan di dalam dirimu. Ini atahammalul masyaqqal yaum. Fala ali amutu laila. Aku harus bisa kuat menjalankan sesuatu yang berat di hari ini. Karena mungkin aku mati malam ini. Aku sabar malam ini untuk beribadah, lakukan ketaatan, kebaikan. Fala'alli amutu ghadan, mungkin aku mati besok. Itu katakan. Tanam di dalam hati kita, tanam di dalam pikiran kita. Saya harus berbuat kebaikan saat ini. Susah, payah, hina, enggak urusan. Pokoknya saya mau mengerjakan kebaikan hari ini. Karena mungkin saya malam ini mati. Ketika datang malam juga gitu. Saya harus sabar, melek. Bangun, ibadah kepada Allah. Karena mungkin malam ini aku tidak menjumpai pagi. Seperti itu. Katakan di dalam diri. Sambil kita ingatkan, fa'innal mauta la yahjumu fi waktin makhsus. Karena kematian itu tidak datang di waktu yang tertentu. Waharin maksus dan keadaan tertentu. Wasinin maksus pada usia tertentu. Kematian tidak datang di waktu tertentu, keadaan tertentu dan di usia tertentu. Falabudda min hujumin. Yang pasti kematian itu datang. Kapan? Wallahu a'lam. Keadaan bagaimana? Wallahu a'lam. Di usia berapa? Wallahu a'lam. Pokoknya pasti datang. Karena itu fal istidat lahu aula minal istidat di dunia. Mempersiapkan diri untuk kematian itu lebih utama daripada mempersiapkan dunia. Ngelengi itu apa? Ya nanti kalau saya besar atau kalau saya menikah nantinya dengan uang ini, hasil celengan saya, oh nanti saya kepingin bangun rumah. Ngelengi dia untuk bangun rumah. Oh, mempersiapkan dia untuk dunianya. Loh, yang utama itu untuk kematiannya kamu. Yang utama itu mempersiapkan untuk kematiannya kamu. Karena apa? Datangnya tidak diketahui kapan. Kalau kita annaka la tabqa fiha ila mutayassiratan, kamu mengetahui bahwa kamu itu tidak akan hidup abadi ya di atas dunia, kecuali kamu akan tetap di dunia itu dalam waktu yang singkat. Nah, karena itu kita harus berusaha memperbaiki keadaan kita dalam menjalankan ibadah dan ketaatan. Jadi bangun tidur kita lakukan lagi apa yang semestinya kita lakukan daripada ketaatan, kebaikan seperti yang diterangkan, dijelaskan oleh Imam Ghazali sebelumnya. Berusaha berjalan sesuai tertib itu, sesuai jadwal itu. Nah, dengan begitu keseharian kita ini ibadahnya